Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله الحمد لله pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali melanjutkan taklim kita, di mana pada pertemuan yang sebelumnya kita masih dalam pembahasan keterangan atau penjelasan rukun-rukun iman. Setelah kita bahas rukun iman yang keempat ya, sekarang rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir, maksud daripada hari akhir adalah hari kiamat ya. Disebutkan dengan beberapa nama hari akhir, atau juga dimaksudkan dengannya hari kiamat. Disebutkan kenapa disebut dengan nama itu. Kalau hari akhir artinya yang terakhir ya, dimana tidak ada lagi hari-hari setelah itu seperti hari-hari ketika kita di dunia. Makanya disebut dengan istilah itu. Adapun disebut dengan hari kiamat, kenapa kiamat? Kiamat itu kan kiam, itu artinya berdiri ya, tegak atau berdiri. Disebutkan oleh Asy-Syaikh bin Utsaimin dalam kitab yang lain, pada hari tersebut disebut dengan kiam atau kiamah, karena manusia akan bangkit ya, dari kuburnya menghadap Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari itu juga akan bangkit para saksi ya, para saksi terhadap manusia, termasuk di antaranya Nabi sebagai saksi bagi umatnya misalnya. Dan pada hari itu juga tegak keadilan, dimana diputuskan pada saat itu hal-hal yang terkait dengan berbagai masalah manusia, dan Allah Azza wa Jalla akan tegakkan keadilan pada saat itu. Di dunia banyak kezaliman, di akhirat tidak ada lagi kezaliman karena Allah Azza wa Jal yang memutuskan. Nah, jadi tegak saat itu keadilan. Nah, ini disebut qiyam juga. Maka karena itulah hari-hari tersebut atau saat itu ya, hari tersebut disebut dengan hari qiyamah, karena hal-hal yang tadi kita sebutkan. Tegaknya hal-hal yang tadi kita sebutkan, atau bangkitnya hal-hal yang tadi kita sebutkan. Syekh bin Utsaimin juga menjelaskan di kitab ini tentang hari akhir, yaitu yaumul qiyamah alladhi yub'atsun nas fihi lil hisabi wal jaza, hari kiamat yang ketika itu manusia akan dibangkitkan untuk menjalani hisab, yaitu perhitungan amal, wal jaza, dan balasan atas amal-amal tersebut. Dan diberi nama dengan nama itu, kata beliau, li'annahu la yawma ba'dah, setelah itu tidak ada hari lagi. Dalam arti, ya seperti kita di dunia ini, ya beda lagi, ya kondisinya di akhirat. Kalau kita di dunia seperti yang kita rasakan sekarang, di akhirat persisnya seperti apa, wallahu alam, yang jelas tidak ada lagi hari-hari seperti ketika kita di dunia. Makanya saat itu disebut hari akhir. Ya. Di mana saat itu nanti akan ditetapkan keputusan Allah Azza wa Jal kepada umat manusia, siapa yang menjadi penghuni surga, mereka di surga, siapa yang menjadi penghuni neraka, mereka di neraka. Sudah tetap pada hari tersebut. Ikhwan fill din rahimakumullah, iman kepada hari akhir, ya sesungguhnya kalau kita lihat perincian iman kepada hari akhir itu lebih luas daripada yang tadi kita sebutkan, ya. Misalnya iman kepada azab kubur, bahwa di sana ada azab kubur. Iman kepada kenikmatan kubur, bahwa di sana ada kenikmatan di alam kubur, alam barzakh. Nah, kemudian apa yang terjadi di alam barzakh itu, misalnya pertanyaan-pertanyaan, ya, fitnatul qabr. Nah, ini sesungguhnya juga masuk dalam iman kepada hari akhir, ya. Walaupun ini masih belum bangkit hari kiamat, ya. Ini masih di alam barzah, tapi ulama mengikutkan hal ini dalam pembahasan iman kepada hari akhir. Ya, jadi cakupan iman kepada hari akhir lebih luas daripada hari kiamat itu sendiri, ya. Dan sesungguhnya disebutkan pula dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kematian, bahwa seseorang ketika menjelang wafatnya, disebutkan di dalam hadis itu, artinya dia telah atau akan meninggalkan dunia dan menghadap akhiratnya, ya, semakna dengan itu. Dari hadis tersebut memang sejak kejadian kematian dan seterusnya sudah masuk ke pembahasan-pembahasan hari akhir, ya. Jadi apa yang saya sebutkan ini untuk diketahui bahwa pembahasan iman kepada hari akhir sebetulnya bukan hanya pada kiamat itu sendiri, tapi lebih luas daripada itu. Termasuk nanti berikut-berikutnya kan di sana ada kejadian bangkitnya atau kejadian kiamat itu sendiri, ketika hancurnya dunia ini, kemudian matinya manusia, kemudian dibangkitkannya kembali, kemudian hisab perhitungan, kemudian jaza pembalasan. Kemudian di sana juga ada hal-hal yang diceritakan yang lain, misalnya ada mizan, timbangan, di sana ada lembaran-lembaran catatan amal, di sana ada qisas, ya, pembalasan terhadap kezaliman sesama makhluk, di sana ada sirat, jembatan di atas jahanam, dan seterusnya. Itu banyak sekali, kan, sampai surga dan neraka surga seperti apa, neraka seperti apa, ini semuanya adalah masuk dalam pembahasan iman terhadap hari akhir. Ya. Kemudian di sini secara global disebutkan oleh Syaikh bin Utsaimin rahimahullah, kata beliau, wal iman bil yaumil akhir yatadhamman thalathata umur. Iman kepada hari akhir mencakup tiga hal. Nah, ini tiga hal ini yang tadi saya katakan ini juga masih simple ya, masih global. Ya, rinciannya seperti yang tadi kita isyaratkan, banyak hal yang terjadi di sana yang harus kita imani juga. Tiga hal yang dimaksud, yang pertama adalah al-iman bil ba'tsi. Iman terhadap hari ba'ts, hari kebangkitan. Artinya kebangkitan manusia dari kematiannya, ya. Ketika ditiupkannya apa? Sangkakala atau trompet pada tiupan yang kedua kalinya, manusia akan bangkit dari kubur mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Ini disebut hari al-ba'ts, hari kebangkitan. Ya, artinya apa? Kebangkitan makhluk atau kebangkitan manusia dari kuburnya setelah kematian mereka. Di saat itu manusia akan bangkit dalam keadaan hufatan uratan ghurla, tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan tidak terkhitan. Jadi kembali seperti asal mulanya. Ya, tidak berpakaian, tidak berkhitan, dan tidak beralas kaki. Seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, yuhsyarun nasu yawmal qiyamati hufatan uratan ghurla. Manusia dikumpulkan, yakni di hari kiamat kelak, hufatan uratan ghurla, dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan tidak terkhitan. Ya. Nah, ketika Nabi SAW menyebutkan ini, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apa mereka tidak saling melihat? Nabi katakan bahwa saat itu lebih dahsyat kondisinya untuk sekedar orang tersibukkan dengan melihat yang lain. Jadi kondisi saat itu kondisi yang betul-betul sangat menakutkan, ya. Sangat mengerikan. Manusia betul-betul menyadari bahwa ketika itu penuh dengan apa? Tanggung jawab, ini mau seperti apa, mau bagaimana nasib mereka, bagaimana dengan amal mereka. Jadi sekalipun kondisi manusia seperti itu, mereka sudah sangat tersibukkan dengan diri mereka masing-masing. Ya, bisa kita bayangkan ya kedahsyatan hari itu. Kalau Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat-ayat bahwa ketika itu orang bisa atau ingin ya, ingin menebus ya. Menebus dengan apa? Sampai dengan anaknya, sampai dengan istrinya. Demi keselamatan dirinya. Ya kan? Ya. Seperti yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Ma'arij itu, "Law yaftadi min 'adzabi yauma idzin bi bani." Seandainya bisa menebus, dia akan tebus dirinya supaya selamat dengan anak-anaknya. Wa sahibatihi wa akhi. Dan menebus dengan istrinya, wa akhi dan saudaranya. Wa fasilatihi allati tuwi, dan keluarganya yang selama ini melindunginya. Jadi ini gambaran yang menunjukkan kepada kita bahwa ketika itu betul-betul sangat dahsyat, sangat mengerikan. Kita di dunia mungkin bisa sedikit kita bayangkan juga, kita di dunia ya, terhadap anak-anak kita, kita sangat sayang dan sangat melindungi, ya kan? Mungkin kalau ada orang mesti celaka, akan memilih dirinya yang celaka daripada anaknya. Begitu pula daripada istrinya. Lebih baik dia yang mati sekalipun tidak apa-apa. Yang penting anak istri selamat, kan gitu. Ini di dunia. Tapi di akhirat beda. Dia justru rela menyelamatkan dirinya dengan apa? Mengorbankan anak-anaknya dan istrinya dan semua apalagi yang lain. Ya, itu kondisi saat itu. Jadi makanya kondisi manusia sekedar tidak berpakaian dan seterusnya itu tidak ada dalam pikiran mereka untuk saling melihat. Ya. Kemudian disebutkan juga bahwa terkait dengan ba'ats kebangkitan ini adalah sesuatu yang sangat mudah bagi Allah Azza wa Jalla untuk membangkitkan manusia dari kuburnya. Ya. Disebutkan di dalam surat Al-Anbiya ayat 104, kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'adan 'alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana kami memulai awal penciptaan, nu'iduh, kami mengembalikannya lagi. Wa'adan 'alaina, ini sebagai janji atas kami. Inna kunna fa'ilin, sesungguhnya kami benar-benar akan melakukannya. Nah, jadi di sini Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang kebangkitan, ya. Nu'iduh, kami akan mengembalikannya lagi. Dan ini janji dari Allah Azza wa Jalla yang Allah pasti melakukannya. Ya. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Dulu orang-orang musyrik sebagian mereka tidak percaya dengan kebangkitan. Ya, sebagian mereka juga ada yang percaya. Kalau di agama-agama lain, Yahudi, Nasrani, mereka juga yakin dan beriman dengan adanya kebangkitan karena mereka juga masih mengikuti apa? Agama Samawi. Ya, sehingga keimanan terhadap hari akhir mereka juga masih mengimani. Orang-orang musyrikin, nah, ada yang tidak percaya dan nampaknya juga ada yang percaya ketika mungkin mereka beriman juga atau cenderung kepada agama Nasrani atau Yahudi, ya. Ala kulli hal, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bahwa kebangkitan bukan hal yang mustahil atau sulit bagi Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla sangat mudah baginya untuk membangkitkan manusia kembali dari kuburnya. Ya. Terkait dengan kebangkitan ini telah ditunjukkan dalil-dalil Al-Quran dan sunnah, hadis Nabi serta ijma' kaum muslimin. Di antara ayat Al-Quran yang menerangkan juga surat Al-Mu'minun ayat 15-16, ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ. Sesungguhnya kalian بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ, setelah itu benar-benar akan mati. Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian sesungguhnya kalian di hari kiamat kelak akan dibangkitkan. Ya. Ayat yang semakna dengan ini banyak dalam ayat Al-Qur'an, banyak sekali. Ya. Adapun hadis Nabi di antaranya yang tadi kita sebutkan dan juga sangat banyak dalam hadis Nabi sallallahu yang mengisahkan tentang kebangkitan. Ya, di antaranya yang lebih rinci, ya, misalnya disebutkan di sana bahwa ya, Allah Azza wa Jal setelah mematikan manusia, ya, nanti Allah Azza wa Jal juga akan membangkitkannya kembali. Manusia yang mati akan tersisa padanya yang tidak akan hancur, yaitu ajbud zanab. Ya, ajbud zanab ini tulang di ekor manusia yang paling ujung ya, atau ujungnya. Ya, kurang lebih bermakna seperti itu. Persisnya wallahu alam, yang jelas disebutkan seperti itu. Di tulang ekor di ujungnya itu. Ini yang nanti akan darinya disusun kembali manusia. Ya. Disebutkan pula di sana bahwa Allah Azza wa Jalla akan menghujani atau menurunkan air ya. Kemudian dari situ akan bangkit manusia seperti tumbuhnya tumbuhan-tumbuhan. Nah, hadis-hadis yang seperti itu banyak disebutkan dalam Sahih Muslim atau dalam riwayat-riwayat yang lain. Jadi tentang kebangkitan secara dalil Al-Quran maupun hadis itu sangat banyak. Maka seorang Muslim wajib mempercayainya. Demikian pula ijma' ulama, ijma' kaum muslimin bahkan tentang adanya kebangkitan. Ya, kaum muslimin kecuali yang ya Islamnya hanya pengakuan saja, semuanya menyepakati adanya apa? Kebangkitan. Kalau ada yang tidak menyepakati ya bukan muslim berarti. Hanya KTP-nya saja atau hanya pengakuannya saja. Kalau muslim pasti mengimani adanya hari kebangkitan. Disebutkan pula di sini bahwa kebangkitan adalah muqtada al-hikmah. Sangat sesuai dengan hikmah Allah Azza wa Jal. Di mana hikmah Allah Azza wa Jal menghendaki atau mengharuskan bahwa makhluk ini yang di dunia sekarang hidup, manusia terutama, dan makhluk mukallaf, jin, akan ada tempat kembalinya di mana di situ mereka akan diberi balasan atas beban-beban yang selama ini Allah bebankan kepada mereka. Ya, manusia diberi beban hukum-hukum syariat, jin juga diberi beban hukum-hukum syariat. Dengan beban yang Allah bebankan, ada yang taat, ada yang tidak taat, ada yang maksiat. Nah, kalau ternyata kehidupan mereka itu hanya berakhir dengan kematian, sudah selesai, maka bagaimana dengan beban yang selama ini dibebankan kepada mereka? Ada yang taat, ada yang tidak. Nah, sehingga kalau kehidupan ini berhenti hanya pada kematian, selesai, ya tidak sesuai dengan hikmah daripada apa? Beban-beban syariat itu. Makanya kata Syekh bin Utsaimin dalam kitab ini bahwa adanya hari kebangkitan itu sangat sesuai dengan hikmah Allah Azza wa Jalla dalam syariat ini. Ya, sehingga nanti mereka bangkit dari kubur mereka, disitulah Allah akan beri balasan atas beban yang selama ini Allah bebankan kepada mereka. Yang taat, Allah beri balasan surganya. Yang maksiat, Allah beri balasan nerakanya. Kan begitu. Jadi sesuai ya hikmah dari syariat yang Allah bebankan terwujud. Begitu pula kita juga perhatikan di dunia ini ada tindakan-tindakan kezaliman. Ada yang zalim, ada yang dizalimi, ya. Ada yang mencuri, ada yang dicuri, ada yang menyakiti, ada yang disakiti. Kalau di dunia berhenti sudah selesai, bagaimana nasib mereka yang disakiti? Ya. Bagaimana nasib yang menyakiti? Apa sudah akan dibiarkan begitu saja? Kan tidak. Makanya adanya kebangkitan sangat sesuai dengan hikmah Allah Azza wa Jalla, di mana yang terzalimi akan mendapatkan hak mereka, ya, yang di dunia tidak dapat akan diberikan di akhirat. Yang menzalimi juga akan mendapat balasan sesuai dengan perbuatan-perbuatan kezaliman mereka. Ya. Jadi iman terhadap hari akhirat, dalam hal ini kebangkitan. Nah, kebangkitan ini sangat sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sebutkan terkait hal ini pada surat Al-Mu'minun ayat yang ke-115. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian itu sia-sia? Ya. Diciptakan kemudian di dunia ini sudah kondisinya seperti ini, ya kan? Tadi kita sebutkan ada yang zalim terzalimi, ya, berebut ini dan berebut itu sampai pada pembunuhan, sampai pada macam-macam. Sudah selesai di dunia? Sia-sia kalau seperti itu. Maka Allah katakan, afahasibtum annama khalaqnakum abasa. Apakah kalian kira kami menciptakan kalian itu sia-sia untuk main-main? Wa annakum ilaina la turja'un, dan bahwa kalian tidak dikembalikan kepada kami. Ya. Tentu ini pertanyaan yang jawabannya apa? Ya, tidak seperti itu, ya. Ini pertanyaan yang menunjukkan bahwa kalau begitu pasti di sana ada saatnya kembali kepada Allah, yang di sanalah akan diberi balasan kepada masing-masingnya, ya. Begitu pula yang disebutkan pada surat Al-Qasas ayat yang ke-85, Allah berfirman kepada nabinya, Muhammad alaihi wasallam, innal ladzi farada 'alaikal qur'an la radduka ila ma'ad. Ya. Sesungguhnya yang menetapkan kepadamu Al-Qur'an la radduka ila ma'ad. Benar-benar akan mengembalikanmu kepada ma'ad, yakni tempat kembali. Ya, ada saatnya kembali. Jadi inilah yang dimaksud dengan al-ba'ats, kebangkitan-kebangkitan makhluk. Ya. Ikhwan fi din rahimakumullah, kalau ada orang yang tidak beriman dengan hari akhir, dalam hal ini kebangkitan itu sendiri, ini bukan lagi seorang muslim, bahkan dia dihukumi sebagai seorang yang kafir, karena Allah Azza wa Jal telah menyebutkan di dalam ayatnya pada surat At-Taghabun, yaitu firman-Nya, za'amal ladzina kafaru allay yub'atsu. Ya, za'amal ladzina kafaru allay yub'atsu. Orang-orang yang kafir, mereka berkeyakinan allay yub'atsu, bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Ya. Jadi Allah Azza wa Jal mensifati salah satu dari sifat mereka, orang-orang yang kafir, adalah bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Ya. Maka dari itu, dari sini ulama kemudian memberikan suatu kesimpulan bahwa ayat ini menunjukkan orang yang tidak iman dengan adanya kebangkitan berarti dia orang yang kafir. Dan kalau kita melihat dalil-dalil yang begitu banyak, maka orang yang tidak beriman kan artinya tidak mengimani semua yang tadi disebutkan, ayat, hadis, semua tidak dia imani. Nah, yang tidak beriman dengan ayat maupun hadis, ini jelas bukan orang yang beriman, ini orang yang kafir dan ingkar terhadap berita-berita dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya. Yeah. Kemudian berikutnya iman kepada hari akhir mencakup juga yang kedua adalah al-iman bil hisabi wal jaza. Iman terhadap hisab dan jaza. Hisab itu artinya perhitungan amal, jaza itu artinya pembalasan, ya. Jadi ada istilah-istilah yang mungkin sering kita dengar, yaumul jaza artinya hari pembalasan, yaumul hisab artinya hari perhitungan, yaumul ba'ats hari kebangkitan atau yaumul qiyamah. Ya. Nah, semua itu terkait dengan iman kepada hari akhir. Jadi termasuk iman kepada hari akhir, kita mengimani adanya hisab dan jaza. Hisab perhitungan, jaza pembalasan. Bahwa kelak ya, masing-masing dari hamba-hamba Allah ini, kita semua termasuk, akan dihitung amal-amal kita dan akan dibalasi atas amal-amal kita tersebut ya. Yang baik akan dibalasi kebaikan, yang buruk akan dibalasi keburukan ya. Pada dasarnya seperti itu. Nanti kita akan membaca beberapa ayat Al-Quran Al-Karim yang menerangkan kepada kita tentang adanya hisab maupun jaza. Tentang hisab maupun jaza telah ditunjukkan oleh dalil-dalil Al-Quran, Sunnah dan hadis Nabi SAW, wa ijma'al muslimin dan kesepakatan kaum muslimin. Nah, kita akan baca sebagian. Di antaranya dalil ayat Al-Quran Al-Karim tentang adanya hisab adalah surat Al-Ghashiyah ayat 25-26 ya, sering kita dengar, sering kita baca, inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum. Sesungguhnya kepada kamilah kembalinya mereka, dan sesungguhnya atas kamilah perhitungan mereka ya. Ini menunjukkan tentang kembalinya manusia kepada Allah dan adanya hisab perhitungan atas amal mereka. Terkait dengan pembalasan, pada surat Al-An'am ayat 160 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha." Siapa yang membawa suatu kebaikan, hasanah, falahu ashru amsalha, maka untuknya ashru amsalha, 10 kali lipatnya balasan dari Allah Azza wa Jalla atas kebaikan tersebut. Wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha. Dan siapa yang membawa suatu keburukan, fala yujza illa mithlaha, maka tidak akan diberi balasan kecuali yang seperti itu juga. Wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak dizalimi. Nah, ini ayat yang menunjukkan adanya jaza, dan bahwa amal kebaikan atau hasanah akan diberi balasan, dan amal keburukan atau sayyi'ah juga akan diberi balasan. Ya. Hanya saja di sini ada kemurahan dari Allah Azza wa Jalla yang luar biasa. Allah berikan kemurahan kepada hamba-hambanya, yaitu kalau kebaikan Allah akan beri ganjaran 10 kali lipatnya. Ashru amsalia. Ya. Tapi kalau keburukan Allah tidak lipat gandakan. Satu keburukan dibalas dengan satu balasan keburukan itu, tidak dilipat gandakan menjadi dua apalagi 10. Tapi kata Allah Azza wa Jalla, fala yujza illa mithlaha, tidak diberi balasan kecuali seperti itu juga. Nah, ini kemurahan Allah Azza wa Jalla. Ya. Sehingga manusia tidak akan terzalimi. Wa hum la yuzlamun, mereka tidak akan dizalimi. Nah, jadi ayat ini ya, di samping menunjukkan tentang adanya pembalasan, juga kita mesti mengambil suatu pelajaran penting, yaitu tadi kemurahan Allah Azza wa Jalla kepada kita semua. Jadi kita ini sudah diberi banyak kemudahan ya, kebaikan ya, dilipat gandakan balasannya. Oleh karenanya sebagian ulama dulu sampai mengatakan yang maknanya bahwa yakni sungguh celaka orang yang 10-10-nya ini bisa terkalahkan oleh yang satu-satunya itu. Artinya apa? Kebaikan yang sudah dilipat gandakan ya kan, kok masih kalah sama keburukannya yang tidak dilipat gandakan. Kan berarti kalau bahasa kita kebangetan gitu kan. Yang baik sudah dilipat gandakan seperti itu, kok ya masih kalah sama yang buruk. Nah, jadi betul-betul celaka. Ya ini bisa menimpa kita semua. Na'udzubillah min dzalik, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ya kita berusaha untuk menghindar dari kecelakaan yang seperti itu ya. Karena sangat celaka orang yang seperti itu. Ya tidak lain upaya kita ya ilmu dan amal soleh itu, tidak ada lain ya. Ilmu, berilmu, ilmu agama ini yang benar, kemudian beramal dengan amal yang soleh. Mungkin sementara sampai di sini, insya Allah kita lanjutkan bagian kedua ini pada kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.